Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-88. Qala al-mu'allif rahimallahu an Thabit ibn al-Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن المؤمن كقتله متفق عليه. Dari sahabat Thabit ibn al-Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم, beliau bersabda, la'nul mu'mini ka qatlihi, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Thabit ibn Dhahhak ibn al-Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan salah satu dari bahaya lisan yang amat besar, yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaknat seorang mukmin, seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang dilafadzkan oleh manusia kecuali di sisinya ada malaikat pencatat, pengawas apa yang dia ucapkan. Dalam hadis ini Nabi mengatakan la'nul mu'min ka qatlihi. La'nul mu'min di sini pengidhofahan, penyandaran laknat kepada objeknya, melaknat seorang mukmin. Kata laknat sendiri al-la'n maknanya adalah doa alal ghair bitardi wal ibadi wal ibadi min rahmatillah, mendoakan kejelekan bagi orang lain. Doa alal ghair, mendoakan kejelekan terhadap orang lain agar dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya melaknat seorang mukmin itu termasuk dari min kaba'iri dzunub, termasuk dari dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerupakan dengan membunuh seorang mukmin. Kita mengetahui bahwasanya membunuh seorang mukmin itu termasuk dari dosa yang amat besar. Dan Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya bukan termasuk dari sifat seorang mukmin yang sempurna imannya yang suka mencela, mencerca, melaknat, berucap ataupun berbuat yang jelek, yang rusak. Sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi mengatakan laisal mu'minu bitta'ani walal'ani, bukanlah mukmin yang sempurna imannya bitta'an, yang suka atau sering mencela, mencerca, walal'an, tidak pula melaknat, ya. Di sini dengan bentuk mubalaghah, banyak melaknat. Tidak pula fahish, yang bertindak kejelekan, walal badhi, ucapan yang kotor, kasar. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang hendaklah memperhatikan ucapan yang dia ucapkan, memilih ucapan yang baik, tidak suka, tidak membiasakan diri dengan sebentar-sebentar melaknat, mendoakan saudaranya dilaknat oleh Allah, mendoakan saudaranya dimurkai oleh Allah, mendoakan saudaranya dimasukkan ke dalam neraka dan semisalnya. Karena antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya yang sempurna imannya, dia akan mewujudkan konsekuensi dari keimanan itu, menyayangi, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, menyayangi, menyukai kebaikan yang dia dapatkan untuk dirinya, dia senang kebaikan itu didapatkan oleh saudaranya, menyenangi, menyukai jika dirinya itu jauh dari kejelekan, maka dia pun senang, suka kalau saudaranya itu jauh dari kejelekan, dari perkara yang bermudharat. Oleh karena itu, hal demikian patut untuk dijauhi, dihindari, melaknat seorang mukmin. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Darda. Lihat bagaimana efek dan dampak dari laknat. Jika seorang bermudah-mudahan melaknat orang lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an." Ini lebih umum. Ya. Sesungguhnya seorang hamba manusia jika dia melaknat sesuatu. Jika dia melaknat sesuatu. Sa'adat al-la'natu fi ilas sama. Maka laknat itu naik ke langit. Laknat tersebut naik ke langit. Fatughlaku abwabus sama'i dunaha. Maka pintu-pintu langit tertutup dengan sebab laknat itu. Laknat naik ke langit, kemudian pintu-pintu langit itu tertutup, dunaha, di bawahnya, yakni ketika laknat tersebut naik. Thumma tahbitu ilal ardi, kemudian laknat itu turun, jatuh ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Maka pintu-pintu bumi itu tertutup untuk laknat itu. Dia tidak bisa naik ke langit, melewati langit itu. Kemudian tidak bisa masuk ke dalam bumi. Apa yang terjadi? Thumma ta'khudu yaminan wa shimalan. Lalu laknat itu lari, pergi mencari arah kanan dan kiri. Fa idza lam tajid masaghan, kalau dia tidak mendapati tempat. Raja'at ilalladhi lu'ina. Maka laknat itu akan kembali kepada orang yang dilaknat. Ya, laknat itu akan kembali kepada orang yang dilaknat atau sesuatu yang dilaknat itu. Fa'in kana lidhalika ahlan, kalau memang yang dilaknat itu patut untuk mendapatkan laknat. Ya, kalau ternyata laknatnya benar, maka ya, laknatnya dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, terkabulkan, terwujud. Wa illa, jika tidak, yang dilaknat enggak patut mendapatkan laknat. Raja'at ila qailiha, maka kembali kepada yang mengucapkan tadi. Ya. Kalau ternyata doa laknatnya itu enggak benar, enggak patut, itu akan kembali kepada orang yang melaknatnya tadi. Ini menunjukkan perkara yang sangat besar. Hadza wa'idun syadid 'ala man la'ana man laisa ahlan lil'ani. Ini merupakan ancaman yang amat keras terhadap orang yang melaknat orang yang bukan atau orang yang tidak patut untuk dilaknat. Ya. Ini merupakan ancaman sangat keras bagi orang yang melaknat, mendoakan agar saudaranya dijauhkan dari rahmatnya Allah, agar dia dimurkai oleh Allah, agar dia dimasukkan ke neraka dan hal-hal jelek yang lainnya. Ya. Jika doa itu tidak patut, tidak benar, maka akan kembali kepada dirinya. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna al-la'anina la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Inna al-la'anin, sesungguhnya orang yang suka melaknat. Sedikit-sedikit laknat, sedikit-sedikit mendoakan kejelekan untuk saudaranya, sedikit-sedikit ini. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, la yakununa syuhada'a, maka mereka tidak menjadi syuhada. Tidak, kata ini, kata syuhada, ada tiga pendapat di kalangan ahli ilmu. Yang pertama, bahwasanya mereka tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan umat manusia. Nanti ucapannya apa? Tertolak. Mardud. Tidak diterima ucapannya. Ya, sampai efeknya itu di hari kiamat semacam itu. Tidak diterima ucapannya, persaksiannya pada hari kiamat. Ya. Makna yang kedua, bahwasanya ucapan dia, persaksian dia di dunia juga ditolak. Yang ketiga, pendapat yang ketiga bahwasanya dia tidak akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rizki anugerah mati syahid. Ada tiga pendapat. Tidak diterima, tidak dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat, enggak diterima saksiannya terhadap umat-umat yang ada. Yang kedua, tidak bisa diterima ucapannya dalam persaksian di dunia. Yang ketiga, tidak dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Dan yang paling dekat adalah yang pertama, tidak terima persaksian di akhirat. Wala syufa'a, tidak pula menjadi orang yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Kalau memberikan syafaat tidak diterima. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan dengan keras. Satu tadi, pasnya melaknat seorang mukmin itu seperti membunuh dia, menunjukkan dosa yang sangat besar. Ya. Kemudian juga efeknya yang sudah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang sebutkan tadi. Maka hendaklah seorang mukmin itu menjaga lisannya, berucap, memilih ucapan yang baik, karena ini merupakan konsekuensi dari keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, juga sebagai konsekuensi innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya mukmin itu bersaudara, mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu persaudara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, beliau mengatakan terkait dengan laknat terhadap orang tertentu, orang muayyan, bukan sifat. Kalau kita bagi, sebutkan dari ilmu bahwasanya melaknat ada dua macam. Ya, yang datang dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memiliki sifat tertentu, yang sifatnya umum, seperti melaknat akil ar-riba, orang yang makan harta riba, melaknat al-mutasyabbihina dzirrijali minan nisa, melaknat para lelaki yang menyerupai perempuan, ya. Apa itu? Gencong, waria dan semisalnya. Laki-laki namun penampilannya seperti perempuan, termasuk dalam deretan orang dilaknat. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Sebutkan di sana sifat-sifat yang banyak. Satu sisi, kita sebagai seorang muslim menjauhi hal-hal tersebut. Apa saja yang dilaknat oleh Nabi SAW. Kemudian, yang kedua, yaitu hukum melaknat orang tertentu. Hukum melaknat orang tertentu. Fulan misalnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa amma la'nu asy-syakhsi al-mu'ayyan. Adapun melaknat orang tertentu, disebutkan fulannya, ta'yin. Fala yajuzu 'ala ar-rajihi, itu tidak boleh. Berdasarkan pendapat yang rajih. Illa idza 'ulima mautuhu 'adal kufri. Kecuali jika diketahui kematian dia di atas kekufuran. Ya. Tahu dia mati di atas kekufuran. Beliau mencontohkan fabnu Ubay wa ashbahuhu. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan semisalnya. Minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Alladzina matu alal kufri, yang mati di atas kekufuran. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'as al-munafiqin. Yajuzu la'nuhum, boleh melaknat mereka. Orang-orang yang jelas mati di atas kekufuran. Kemudian kata beliau, wa ammal ahya'u, adapun orang-orang yang masih hidup, fala nal'anahum li'annana la nadri, maka kita tidak melaknatnya. Fala nal'anuhum, kita tidak melaknatnya. Kenapa? Li'annana la nadri, karena kita tidak tahu. Ma yukhtamu lahum bihi, dia mati di atas apa. Yang sangat penting dari Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Demikian juga An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ittafaqal ulama ala tahrimil la'ni. Para ulama sepakat akan haramnya melaknat. Haram. Kemudian beliau menyebutkan definisi laknat itu sendiri. Yani di sini laknat yang sifatnya muayyan, kemudian juga beliau menyebutkan ya laknat terhadap sifat itu tidak mengapa. Beliau mendefinisikan seperti yang didefinisikan oleh para ulama lain. Fa innahu fil lughati al-ibadu wat-tardu wa fi syar'i al-ibadu min rahmatillah ta'ala. Fala yajuzu an yub'ida min rahmatillah ta'ala man la yu'rafu haluhu wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyatan. Kata beliau, secara bahasa itu menjauhkan, diusir. Secara syariat menjauhkan dari rahmatnya Allah. Maka tidak boleh menjauhkan dari rahmatnya Allah orang yang tidak diketahui keadaannya. Tidak diketahui penutup perkaranya dengan pengetahuan yang pasti. Ya, tidak boleh. Walihada qalu la yajuz. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh. La'nu ahadin bi'ainihi musliman kana au kafiran au dabatan. Tidak boleh melaknat seorang dengan ta'yin, penentuan, baik itu muslim, ataupun kafir, ataupun hewan. Illa man alimna bin nassin syar'iyyin annahu mata'ala al-gufri. kecuali jika kita mengetahui dengan nas yang syar'i bahwasanya dia mati di atas kekufuran, au yamutu alaihi, atau dia mati di atasnya, ka'abi jahlin wa iblisa, seperti Abu Jahal dan Iblis. Wa ammal la'nu bil wasfi, nah ini yang kedua, adapun la'anat dengan sifat, falaisa biharam, itu tidak haram. Seperti la'anat ya, orang yang menyambung rambutnya, orang yang minta disambung dan seterusnya. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, fal-mu'ayyanu la yajuzu la'nuhu. Al-mu'ayyanu la yajuzu la'nuhu. Adapun mu'ayyan, sebutkan orang tertentu, maka itu tidak boleh dilaknat, wa ingkana fasiqa, walaupun dia orang fasik. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bagi kita semuanya untuk menjaga lisan kita, memilih ucapan yang baik, yang mendoakan saudara kita dengan doa yang baik. Sehingga Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, yang bagi lil mu'min an yahrisa 'ala al-bara'ati was-salamati min haqqi akhihi. Ya. Orang mukmin itu hendaklah berusaha semangat untuk melepaskan, menyelamatkan dirinya terkait dengan hak saudaranya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, hubungan satu dengan yang lainnya menjadi baik. Hubungan satu dengan yang lainnya terwujud sebagaimana itu adalah konsekuensi dari keimanan, saling mencintai, saling menyayangi, mendoakan kebaikan satu sama lain. Kalau dia mendoakan kejelekan, mendoakan laknat, jika yang dilaknat itu tidak patut untuk dilaknat, maka akan kembali kepada orang mengucapkannya. Namun jika itu memang benar, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.